Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang sama kita hormati dan muliakan segenap pengurus Yayasan Al-Muhajirin Bekasi Raya, hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Olah Solahuddin SH dan Bapak Haji Heri Maulana SPD, Bapak Haji Imam Faturrahman Dewan Pembina, Bapak Dr. Haji Muhammad Hasyim SPDI, Bapak Haji Mendon Syamsuddin SPDI Dewan Pengawas, banyak banget tulisannya ini. Kepala Sekolah SMK Al-Muhajirin 1 Bapak Haji Muhammad Surahmad SPD, Kepala Sekolah SMA Al-Muhajirin Bapak Haji Insinyur Asnawi, Bapak Kepala Sekolah SMP Al-Muhajirin Ibu Hajah Epa Purnamayanti SPD, Kepala Sekolah MDA Bapak Haji Marzuki Rahmat, ini banyak banget ya semua ini. Kepala TK Al-Muhajirin Ibu Haja Yuspi SPD, seluruh Dewan Guru Staf Karyawan Yayasan Al-Muhajirin Bekasi Raya, wabil khusus penceramah kita itu ada namanya Kiai Isyam L. Ismat garis doyong Mang Imat, udah tulisannya di situ. Ada Habib Anal Mahbub, sahabat saya, guru saya Habib Abdullah bin Ali Al-Atos dalam kurung Habibuyo. Udah segitu aja, udah tengah hari. Para teman-teman semuanya, bang, nyanyi kemana-mana ya. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita hari ini mendapat berkah. Amin. Amin apa? Amin pakai disuruh. Mudah-mudahan kumpul kita semua dalam menuntut ilmu, Allah berikan ilmu yang manfaat. Amin ya Robbal. Dengan semangat pemuda Islam komah menjalin ukhuwah Islamiyah untuk meningkatkan kepedulian antar sesama Muslim. Ada kori juga, lupa, Ustadz Ahmad Firdaus. Beliau kori, kalau saya guru, beda. Ngapa girang banget loh? Iya, orang atlet antara tulang dan kulit. Foto guru itu mau foto, ayo. Ya maka udah banyakin fotokopi. Ini foto doang agak dicuci-cuci. Para bapak guru semuanya, mohon maaf teman-teman semuanya, kita judulnya apa sih nih acara apaan? Tahun baru Islam ya, kalian santunan ya, Muharram. Alhamdulillah kita telah berada di 1439 Hijriah. Ada dua cara untuk mengisi kegiatan tahun baru Hijriah. Yang pertama kita bertasyakur dan yang kedua bertafakur. Pertama bersyukur kita masih bertemu bulan baru tahun baru ini. Peristiwa hijrah yang dilaksanakan oleh Rasulullah, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang pertama beliau bangun ada dua bangunan. Bangunan fisik ada bangunan batin. Bangunan fisik yang beliau bangun pertama di Madinah adalah masjid. Kenapa masjid? Karena masjid simbol demokrasinya umat Islam. Kebersamaan, kekompakan Islam dilihat dari masjid. Karena masjid itu ada aturan yang gak tertulis. Apa aturannya Ustadz? Pertama, siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. RT masuk masjid buka sepatu, T. RW masuk masjid copot sepatu, W. Lurah masuk masjid buka sepatu, Ra. Camat masuk masjid copot sepatu, Mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu, Nur. Presiden masuk masjid copot sepatu. Pinter anak-anak. Inilah masyarakat masjid, dijaga kesuciannya. Kalau sudah masuk masjid, lihat, jangan usil orang mau datang dari mana kek. Jangan bicara soal warna kulit. Ini warna kulit begini emang kita mesen. Kita kagak mesen. Dari suku apapun kita dilahirkan, kita enggak mesen. Jangan ribut soal suku. Potongan muka kita begini, emang kita mesen. Kita enggak mesen, jangan ngatain orang. Ini kadang-kadang usil banget. Itu dia hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain. Emang dia mesen? Dia kagak mesen. Jangan ribut soal suku, jangan ribut soal suku. Kenapa? Cinta suku boleh, fanatik suku enggak boleh. Mentang-mentang orang Sunda ngomong, wah saya emang enggak mau dengar ceramah. Emang kenapa? Ustaznya bukan orang Sunda. Emang Nabi Muhammad orang Ciamis? Ini namanya fanatik suku. Jadi Islam itu mengajarkan apa? Simbolnya masjid, kebersamaan, kekompakan. Kalau sudah masuk masjid semua, jangan usil orang mau datang dari mana. Dari mana lu bang? Dari kidul, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gua dari kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya sama, mengikut cara Rasul yang sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda tapi satu tujuan. Benar? Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Gak benar bang. Orang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silain euy. Teman kita dari Padang kencengan lagi, Allah nan gadang. Malaikat ngomong rancak bana, lah kacau. Yang kasihan teman kita dari Ambon. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati. Inilah Islam mengajarkan kebersamaan, kekompakan. Kalau sudah masuk masjid semua, ayo sholat jamaah terapkan. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Benar? Makmum siapa aja boleh. Ustadz itu dia tukang mabok, boleh jadi makmum? Boleh, tibang makmum. Bacaannya enggak fase Pak Ustadz, boleh jadi makmum? Boleh, tibang makmum. Ketinggalan satu rokaat pun boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih enggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak, kalau imamnya bego makmumnya geblek. Kacau sholat. Eh bener bang nih kejadian. Dulu tahun Jebot. Ada 4 orang goblok. Goblok ngerti goblok? Bego. Bego tahu? Tolol. Tolol tahu tolol? Bloon. Bloon tahu bloon? Minum es dia tiup. Itu dia kirain panas ngebul dia tiupin itu es. Itu orang bloon. Eh bener ini bu, 4 orang goblok sholat di musola. Musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Satu jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi attahiyat, tikus jatuh pas di depan imam. Gede, botak. Ini profesor tikus. Lantaran kaget itu imam mau attahiyat tikus jatuh. Kaget. Atta itu tikus jatuh. Batal gak? Batal. Temennya yang belakang maksudnya bagus mau negor. Cuma gak ngerti ilmunya. dia nyolek. Lagi sembahyang aku boleh ngomong. Berapa yang batal? Dua, temennya yang tengah nyikut. Lu juga ngomong. Berapa yang batal? Tiga, yang satu harusnya selamat ini dia. Dia ngomong, untung gue diem aja. Nah, ini orang PA. Makanya gak sembarangan jadi imam. Imam ada syaratnya. Apa syarat imam? Pertama bacaannya harus fasih. Mohon maaf orang cadel, bindeng, suing, minggir dulu. Gak boleh jadi imam. Jangan kan yang suing, yang bindeng aja gak boleh. Mau kemana lu? Kualung. Hah? Kualung? Oh, kuarung. Bindeng gak boleh. Gue dengar bapak lu sakit. Meninggal. Hah? Meninggal. Meningan. Oh, mendingan. Dengeran kita meninggal. Enggak boleh. Tuh. Makanya harus fase imam. Ustadz, di kampung saya ada dua orang fase. Bagaimana cara milihnya? Sama-sama fase bacaannya. Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua. Apa? Yang lebih alim ilmu agamanya. Dia yang berhak jadi imam. Sama-sama alim ustadz, dua-duanya jebolan pesantren, bagaimana nih milihnya? Kalau sama-sama alim, syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya di antara dua orang itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Waduh ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng ustadz. Umurnya sepantaran ini, sama. Oh sama umurnya? Sama juga. Yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng satu kampung dari masih kecil ustaz. Oh, abis syarat fikih, abis. Ya, makanya jadi imam gak sembarangan. Inilah kebersamaan. Kita mewujudkan kepedulian antar sesama muslim kok. Berhenti kita udah bicara masalah khilafiyah. Orang-orang udah pada ke langit, ke bulan. Tapi kita masih ngomongin bid'ah aja bid'ah. Udah gak nyambung. Ustaz, kalau pakai kunut boleh gak? Boleh, ada dalilnya. Gak pakai kunut? Boleh juga, ada dalilnya. Rapi, aman. Terawih 8 rokaat sama 11 boleh? Sama 20 boleh? Sama, yang terawih 8 cakep, yang terawih 20 cakep. Gak ngapa-ngapa. Berhenti udah. Makanya kita harus cari ilmu. Ini ilmu penting. Kita kembali kepada Islam kita. Jadi bangga dengan Islamnya. Jangan bangga dengan aliran. Ini kadang-kadang dibangga dengan aliran doang. Tuh yang jenggota 3 lembar aliran gua tuh. Yang jidatnya hitam 2 aliran gua. Yang celananya ngatung di atas betis aliran gua. Jadi bangganya bukan dengan Islamnya. Bangga dengan aliran. Kalau kita mau bangga dengan Islamnya dong. Jangan dengan aliran. Bagaimana ada titik temunya? Cari persamaan. Jangan perbeda. Perbesar perbedaan. Kan mantep begitu. Enak aman udah. Ngaji kita kumpul. Ini sekarang orang gak ngerti ilmunya. Merasa hebat sendiri. Pinter sendiri. Ada yang berpikir sekarang. Ngapain ngaji sama ustaz sama kiai pakai kitab. Udah gak zaman. Sekarang zaman modern. Udah ada internet. Tinggal buka ketik di Google. Nanya apa aja nemu. Makanya diprediksi tahun 2050, ustadz, kiai, guru bakal gulung tikar. Enggak laku lagi. Kenapa? Karena akan ditemukan mesin educator, mesin yang bisa ngajar. Sekarang aja orang udah jauh ngaji. Enggak perlu ngaji sama ustadz, sama kiai, pakai kitab. Sekarang mah tinggal ketik di Google, nanya apa aja nemu. Akhirnya ngajinya mau Google doang. Ngaji kagak, nanya mulu kerjaannya. Nanyanya macam-macam. Ustadz, nanya ustadz. Nanya apa lo? Saya lagi sholat, terus kentut, itu kira-kira batal nggak Pak Ustaz? Ya batal Pak Ul, lu nanya apa ngetes gua? Bukan begitu Ustaz, kalau udah batal saya mau sholat lagi, apa harus wudhu lagi? Ya wudhu dong, masa nggak wudhu? Terus lagi wudhu kira-kira saya basuh muka nggak Pak Ustaz? Ya basuh muka, nanyanya banyak. Itu inti pertanyaan saya sama Ustaz, nggak masuk akal Pak Ustaz. Masa yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu. Saya kagak jawab. Mana saya balik tanya. Sekarang gue tanya lu dah. Lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Jawab. Muka saya ustadz malu. Nah makanya muka lu yang dicebokin. Suwe lu. Bikin darah kita naik aja nanya. Bener bang. Ini kalau ngaji pakai akal-akalan doang. Saya ngirimin Fatihah buat yang meninggal dunia, Pak Ustadz, itu Fatihah saya sampai enggak? Ada yang nanya begitu, jangan dijawab. Balik tanya lagi, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustadz saya ngirim, terus Fatihah yang lu kirim balik pulang kagak? Nah, enggak Ustadz, masa Fatihah balik pulang? Kalau enggak balik pulang berarti nyampe, Pak Ul. Gitu aja udah dalilnya. Duh. Orang aja kirim kagak balik-balik berarti nyampe. Bener kan? Nah, kita ngirim pulsa, pakai handphone aja ada pulsa kita, SMS nyampe. Itu handphone bikinan orang, manusia, apalagi Fatihah produknya Allah. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat. Oh, apalagi Tri, ya jarang nyambung lah. Iya, musim hujan, sinyal hilang. Nah Tri, mana nyambung? Tri mah nyambung aja, jengkol, sayur asem, nyambung. Oh itu Tri. Ini makanya ini penting kalau kita ngaji, insya Allah. Kalau gak percaya suruh mati dulu dia. Kalau udah mati di dalam kuburan, kita bacaan Fatihah di atas kuburan. Kalau gak nyampe, miss call dari dalam kubur. Akal-akalan aja udah. Makanya ini pentingnya anak-anak muda siapin dari sekarang, kita harus siap. Nih tahun baru Islam, kita harus kembali kepada Islam kita. Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bermasyarakat, bernegara, berorganisasi, bahkan berpolitik diatur dalam Islam. Ketinggian ngomongin politik. Hal yang kecil aja dalam Islam. Islam ngajarin tuh di rumah kita, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, doanya ada, adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, mau makan, selesai makan, doanya ada, adab akhlaknya makan juga ada. Makan sendiri sama makan rame-rame sama teman, beda adabnya juga. Kalau makan satu nampan bertiga, adabnya pakai. Apa adabnya Ustaz? Pertama, suapan kita kecilin. Jangan gede-gede. Ini kalau lagi makan bareng. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini lagi makan teman kita, muka kita liatin begini. Orang kesinggung. Lapar bener ini gua tuh. Yang ketiga emang jatah kita di situ, rawatin aja di situ dah. Ya, jangan punya teman kita sebelah kita korek-korek, longsor jatahnya. Nih, makanya ada adab akhlak Islam ngajarin semua. Kumpul bareng sama temen nih lagi ngobrol rame-rame, terus dengar suara kentut. Islam ngajarin yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Sampai ke situ Islam ngajarin. Maka kalau lagi kumpul bareng nih sama temen ya, dengar suara kentut diem aja. Rasain aja, jangan pakai ribut. Kadang-kadang usil, siapa nih kentut? Lu ya, enak aja, lu kali itu rame, udah diem aja. Maka dalam ilmu fikih itu ada bab kentut. Ini bukanlah jorok nih, biar tahu semua teman-teman, ada 4 jenis kentut. Catat, pertama jenis kentut yang suaranya gede tapi baunya kurang begitu bau, menang suara doang. Wah, ada. Yang kedua, jenis kentut yang suaranya enggak ada tapi baunya luar biasa. Ada. Tahu-tahu udah ngeledek aja. Yang ketiga, jenis kentut yang keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah, itu kentut yang model begitu ada. Ya benar. Yang keempat nih yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bisa bau Pak Ustaz? Karena abis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka menurut bahasa ilmiah disebut cepirit. Nah itu Pak. Ya gak cayaan dia. Makanya kita ngaji insya Allah. Apalagi kita nih masya Allah para pemuda. Maju ke depan, tantangan berat. Godaan luar biasa. Kenapa? Kita dijajah media, budaya. Ayo siapin dari sekarang. Siapa tahu keluaran dari SMK di sini, SMA di sini, ya enggak? Al Muhajirin yayasan di sini. Keluar ada yang jadi presiden. Ada yang jadi menteri. Kenapa? Agama yang ditanamkan. Kenapa? Bangunan yang pertama Rasulullah bangun adalah selain bangunan fisik masjid di Madinah, yang beliau bangun adalah akhlak manusianya. Kalau akhlak manusianya dibangun, insyaallah negeri kita aman. Inilah yang disebut revolusi mental sesungguhnya. Akidah, iman, agama tanemin. Tantangan berat. Ini anak-anak kita. Kita sekarang ngerasain. Zaman dulu sekarang beda. Zaman guru-guru kita beda. Dulu zaman saya aja beda. Saya masih kecil demen nonton film Batman. Karena emang TV acaranya Batman doang. Hitam putih TV. Masih dicas pakai aki. Tontonannya Batman. Abis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Itu udah sifat anak-anak muda. Hobbut taklik. Seneng niru. Yang dia lihat, yang dia tonton, pengen dia tiru. Saya pengen jadi Batman, ambil kain sarung, ikat di leher, lompat dari atas meja. Lari keliling kampung, Batman, engkau idolaku, Batman. Dulu, sekarang bukan itu lagi tontonan kita, boy band, grup band. Dia ikutin gaya-gaya penyanyinya, vokalisnya, cara ngomongnya, gaulnya, penampilannya. Anak sekarang tuh anak-anak alay kalau ngomong, pegel dengerin dia ngomong. Mata melotot, lidah keluar. Allah, gue sebenarnya sayang bingit sama Allah. Please deh, gak usah gitu, keles. Allah, gue en. Baba lo sama baba gue lain. Kacau deh. Pegel dengerin dia ngomong, bu. Udah, jangan alay-alay, ntar kebiasaan alay begitu, mati ke bawah alay. Kalau anak alay mati dalam kubur, ditanya sama malaikat, Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Kasih tahu enggak ya, itu anak alay. Waman nabiyuka, siapa nabi kamu? Pengen tahu aja apa tahu banget. Anak alay. Malaikat marah, masuk neraka lo, neraka panas. Oh neraka panas, cius. Terus gua harus bilang, wow gitu ya. Ini anak PA. Ayo teman-teman semuanya. Ini kita tanpa sadar dijajah 3F, F pertama fashion, dari pakaian kita dijajah, luar biasa sekarang. Perempuan 19 tahun, perawan, kaos adenya aja pakai 5 tahun. Pakai celana, wahai. Hah? Wahai. Hawai sama wahai beda. Kalau hawai dari paha ke betis, itu hawai. Kalau dari betis ke atas, wahai. Ngatasan lagi, hai hai. Ngatasan lagi, aduh hai nai. Kacau. Ayo. Perempuan, cewek pakai jilbab. Jilbab itu apa sih Ustadz? Jilbab itu yang bukan kita pakai di atas kepala. Itu namanya kerudung. Yang disebut jilbab apa? Pakaian yang gombrok seperti gamis yang menutupin aurat, gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Itu yang disebut jilbab. Kalau sekarang masih ada perempuan, cewek, pakai kaos ketat, pakai celana ketat, pakai kudungan doang, masih secara hukum agama dibilang haram. Kenapa? Ketat. Ketat. Makanya ini penting, biar tahu, pakaian dijajah kita. Budaya luar biasa, tongkrongan di mana-mana dibangun. Kalau nggak ada dasar agama, anak-anak kita ngeri. Naik motor, ngetrek, knalpotnya diganti, racing kan. Tahu sendiri motoran Ninja RR. Waduh ganti racing R9. Tuh senalpot R9 mahal, ada yang keluaran Kemayoran, ada yang keluaran Sentul. Tuh kalau pilot Z-nya dibuka diganti, dihajar tang. Bisa dikilik, keren bener itu. Maghrib-maghrib dihajar terus. Mau nenek-nenek depan rumah dihajar. Nenek-nenek lagi sembahyang maghrib kaget dengar suara motor. Sampai latahan sholat, ina sholati wa Suzuki wa Yamaha, gara-gara bocah. Suwe juga. Ya, ayo kita jadi pemuda yang agamis, dinamis, kreatif. Jangan jadi pemuda yang alkoholis, ganjais, bekais, morfinis. Dan terakhir satu, mampuis. Kalau udah mampuis, habis. Udah gak zaman sekarang kita mabuk-mabukan, gak zaman. Mabok udah gak jadi ukuran. Dulu di kampung saya bocah mabok, Udin mabok. Pulang subuh jalan subuh, ditegur sama Pak Haji, mau kemana Din? Biasa Pak Haji, saya kan mau sembahyang Pak Haji. Lu mabok Din, emang apa sih Pak Haji, orang mabok emang gak boleh sembahyang apa ke masjid? Mabok gak boleh, pulang lu. Tega bener Pak Haji sama saya, orang mau sholat gak dikasih. Mau mabok. Kata Pak Haji, lu kalau benar-benar kagak mabok, gua tanya, lu subuh berapa rokaatin? Yah, subuh mah di mana-mana Pak Haji, 4 rokaat. Lu subuh 4 rokaat, diomelin, diusir, pergi lu, mabok. Pulang nih si Udin ketemu sama temennya si Amin. Dari mana Min? Mau ke masjid gua. Oh, lu dari mana Din? Gua mau ke masjid gak dikasih sama Pak Haji gua. Emang apa? Mau sembahyang subuh gua diusir. Lu mabok lagi Din, gak boleh orang mabok masa. Mabok sholat. Walata krobus sholat wantum sukaro. Kalau lagi mabok gak boleh sholat. Emang lu kayak Pak Haji aja Min, sama lagu lu. Gua gak pake bolen-bolen gua. Sekarang gua tanya lu Min, subuh berapa rakaat? Ya gua yang waras. Di mana-mana subuh 2 rakaat, Din. Ya, lu jangan ke masjid dah. Gua aja yang 4 rakaat disuruh pulang. Apalagi lu yang timbang 2 rakaat doang. Ini orang PA udah. Makanya ini penting, yo. Anak-anak muda siapin dari sekarang syubbanul yaum rijalul god, pemuda hari ini pemimpin yang akan datang. Artinya apa? Kebersamaan, kekompakan kita. Wujudkan apa yang kita keluarkan santunan buat anak-anak yatim kita. Anfik ma fil jaib yatika ma fil gaib. Infakkan apa yang di kantong kita, bakal datang rezeki yang gak disangka-sangka. Inilah kebersamaan kita, kekompakan. 5 jari kalau 5-5-nya bersatu kompak, bisa mukul, bisa nampar. Coba-coba makan kalau pakai jempol doang. 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk doang gak sakit. Ayo kita sama-sama, beda boleh, marahan jangan, hidup enak kayak 5 jari. 5 jari ada simbol semua dalam masyarakat kita. Apa? Pertama jempol. Jempol simbol dari pejabat. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah cakep, diginiin nyungsep. Kudu ada pejabat kita yang peduli dengan lingkungan dan rakyatnya. Yang ini telunjuk. Siapa telunjuk? Telunjuk simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang tolong musholanya bangun di pojok sono. Itu kalau orang kaya yang nunjuk rapi musholah. Coba-coba yang miskin nunjuk-nunjuk sembarangan. Lah ditekuk orang kagak model lu. Orang kaya mah beda bang. Duduk aja bareng nih orang kaya sama temennya. Terus orang kaya kentut. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak orang kaya. Coba yang miskin melarat kentut sembarangan. Dikatain setan lu, bangke lu, enggak punya adab lu, pindah ke kali sono. Orang kaya, kalah, tunjuk. Yang ini jari tengah, siapa jari tengah? Jari tengah simbol ulama, adanya di tengah, jari tengah. Netral, ke kiri kagak, ke kanan kagak. Yang ini jari manis, siapa jari manis? Jari manis simbol kita anak muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking. Siapa kelingking? Kelingking simbol kaum perempuan, dharma wanita. Biar kecil antep nih kelingking. Hati-hati. Mana macam-macam sama kelingking. Fleksibel. Kemana aja masuk. Oh, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Dari kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak, disodok pakai kelingking. Enggak mungkin pakai jempol. Wah, boros. Sian bola ayam ledes. Ini kalau 5-5-nya bersatu kompak, insya Allah negeri kita aman kok, amin. Iya, bahkan kita suruh bersatu kompak seperti 2 tangan. Al-Imam Ghazali berpesan, kun kal yadain, wala takun kal udunain. Umat Islam harus seperti 2 tangan, jangan kayak 2 kuping. Ini kuping kanan-kiri, enggak ada yang akur. Makanya lebaran enggak pernah ketemu. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia, mak. Tapi lihat tangan kanan dengan tangan kiri. Begitu beda tapi kompak luar biasa. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, datang garukin. Enggak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu garuk sendiri. Enggak. Inilah hebatnya umat Islam seperti itu. Kanan gatel, kiri gak pakai dibilangin, datang garukin. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Artinya dalam hidup nanti kita bermasyarakat, ketika ada saudara tetangga yang sakit tengokin, enggak pakai diundang. Ada yang meninggal, jangan pakai diundang lagi, datengin takziah. Kanan kiri beda tapi kompak kerjasamanya. Kanan cakep-cakep kerjaannya. Salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, mau makan tangan kanan, nerima duit tangan kanan. Yang kiri enggak pernah iri. Yang kiri mah sadar. Kata yang kiri emang tugas gue bagian di belakang. Gue bagian kobelisasi. Bagian cleaning service, gue bagian pembersihan, gue lakonin pembersihan. Yang kanan enggak sombong, tahu diri. Apa kata yang kanan? Kiri, yang sabar ya. Walaupun yang nerima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make elu. Hidup enak seperti dua tangan, kerjasamanya kanan dan kiri kompak. Kapan? Senin upacara paskibra. Lihat pasukan pengibar bendera, barisnya cakep, tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian, ya dah gue ngalah ke belakang. Coba lagi jalan kanan kiri, gak ada yang ngalah. Wah gini jalan. Wah. Ini namanya statis, jumud, beku, gak pernah maju-maju. Maka ayo pentinglah kebersamaan, kekompakan. Hidup enak adanya orang lain. Kerjaan apapun kalau dirame-ramein jadi enteng. Kerjaan apapun perlu bantuan orang. Jangankan bangunan yang berat, kerjaan yang berat. Kerjaan yang paling enteng ketawa. Itu pun ketawa perlu bantuan orang. Hati-hati kalau udah bisa ketawa sendirian. Perlu dicurigai. Makanya nih kebersamaan kita diajarkan, kepedulian kita. Semua itu kembali kita kepada Islam. Ilmu agama yang kuat, akidah yang kuat, iman yang kuat. Sebab kenapa? Kalau kita ngerti ilmu, insya Allah aman. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Ini yang di pojokan saya ngomong begini kedengeran. Kenapa? Ada sound system. Yang jauh bisa kedengeran. Ilmu. Saya pernah ngecek sound Tabligh Akbar. Lapangan Pak jamaahnya penuh. Cek sound 1, 2. Yang di pojok sana kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Yang di pojok sana kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya dia nyaut. Nih, ilmu nih bikin hidup jadi mudah. Adanya sound system. Tanpa ini. Ceramah, tenggorokan, lecet. Hidup dengan ilmu jadi mudah. Yang hari ini terjadi di Amerika, kita bisa tahu lewat mana? Televisi. Ilmu bikin hidup mudah. Ilmu kalau ada ilmunya hidup bakal jadi mudah. Buktinya ibadah. Tahun 50 nenek kita, engkong kita berangkat haji ke Mekah. Itu 6 bulan. 6 bulan berangkat haji ke Mekah. Naik kapal laut 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kelamaan. Sekarang adanya ilmu teknologi, Jakarta Jeddah pesawat 9 jam lebih sampai. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Dengan seni hidup jadi indah. Orang kalau ada seninya enggak kaku. Baca Quran pakai seni, buktinya Ustaz Firdaus tadi kita dengerin. Kan pakai seni, enak, lebih khusyuk dengerinnya. Baca selawat pakai seni. Seni apa? Seni hadroh, seni marawis. Lebih adem, lebih indah didengarnya. Coba baca selawat, enggak ada lagunya. Kaku. Salatullah. Salamullah. Alatoha. Rasulillah. Loh kaku. Adzan di masjid, enggak ada lagunya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaget. Kalau ada lagunya enak. Ada bocah preman baru insaf. Ustaz, kalau adzan pakai lagu? Iya dong. Yang enak suaranya. Benar ya adzan. Cuman salah lagu. Lagu dangdut. Mana adzan subuh? Ayala sholah, ayala sholah, ayala falah, ayala falah. Allahu Akbar. Ya, jepea lagi, jepea lagi. Lah kalau ada seninya ya. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Alhamdulillah. Udah gak perlu kita, kalau dasarnya ilmu agama, iman kuat, gak perlu galau-galau. Iya nih sekarang masih galau aja, baru diputusin pacar aja udah gantung diri. Ya. Gak gaul, norak. Kalau kita diputusin pacar, udah ambil tas B, cinta ditolak, tas B bertindak, begitu. Ini pakai galau-galau, pakai bikin status, buka Facebook malam-malam, apa yang Anda pikirkan, bikin dah di malam yang sunyi sepi. Ku goreskan penaku di atas kertas yang putih, ternyata selama ini diam-diam diriku mencintai. Tulis lagi paragraf baru. Aku tak peduli kau milik siapa. Karena menyinta bukanlah dosa. Seandainya kau terima cintaku, takkan kulepas cintamu sampai memutih rambutku. Bikin hashtag Markona sayang. Ya! Hashtagnya Markona sayang. Ah, udah. Kalau jadi pemuda, pemuda yang agamis, dinamis. Iya, jangan cuma ngitung jikalau, jikalau, jikalau. Seorang pemuda yang berani berkata, inilah aku, bukan inilah bapakku. Jangan begitu. Artinya apa? Kedepannya tantangan berat, godaan luar biasa. Dijajah pakaian kita, budaya kita. Dijajah makanan kita. Wow, makanan sekarang udah beda. Dulu saya masih kecil makannya, sampai sekarang masih doyan makanan uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, kue cerorot, akar kelapa, kedeblak. Sagon, geplak, ongol-ongol, obyo, cucur, gemplong, abu. Makan sagon dua main sama orang tua. Jangan ngomong, kalau ngomong nyembur. Buah, sagon. Sekarang makanan kita lain. Hamburger, Kentucky, fried chicken, cornet, pizza, hot dog. Makan hot dog. Hot artinya anget. Panas, iya. Dog anjing. Nah, anjing panas, gegaras. Udah jangan-jangan begituan. Makanan dijajah, budaya kita dijajah, luar biasa sekarang. Maka tantangan berat, ayo kita siapin. Ya enggak, dengan ilmu dan takwa anak-anak muda kita, kedepannya insya Allah akan kita raih apa yang kita cita-citakan. Sebagai pemuda, jadilah pemuda yang benar-benar, inilah aku. Bukan inilah bapakku, salah. Artinya apa? Kalau seorang pemuda sudah berjiwa, akidahnya kuat, imannya kuat, kedepannya mau jadi apa? Iman sudah tertanam dalam dada. Otak kita boleh Jerman, tapi hati tetap Mekah. Artinya apa? Jadi anak yang pinter, bukan sekedar pinter, tapi jadi anak yang soleh. Anak soleh, insya Allah pinter. Tapi anak pinter, belum tentu soleh. Buktinya, yang pada ditangkap sama KPK, emang orang geblek, pinter semua. Kenapa? Akidahnya, agamanya kosong. Kalau agamanya muat, insya Allah kuat agamanya. Enggak begitu. Jangan. Kalau anak pinter doang, kerjanya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual, ngakunya belum. Ini bocah pinter. Tanahnya itu-itu juga, suratnya dibikin ada 4. Karena dia pinteran, dapat warisan banyakan. Adiknya yang bontot, dapatnya pojokan. Mana pojokan kuburan? Engkong. Engkong dalam kubur, ngomong lagi, buset, gak gusur lagi gue ini. Akhirnya lama-lama kuburan engkong gak dijual. Lu jual kuburan? Enggak, gue jual tanah. Dari kuburannya tuh, kuburan aja ngikut. Gue suruh kagak ngikut, yang ngikut juga. Tuh, orang PA. Ayo jadi anak muda. Belajar kita agama biar kuat. Kedepannya mau apa? Kalau agama sudah tertanam, lihat bakat kita. Oh, bakat gue di sini nih, talent gue di sini. Oh, lihat, ayo ikutin. Wah, dari masih kecil main obeng mulu, obeng mulu main obeng. Gedenya jadi montir. Insya Allah jadi montir beriman, ngerti agama. Wah, gue masih kecil main tembak-tembakan mulu dari bapak gue katanya. Oh, berarti jadi ABRI polisi. Ntar gedenya polisi ABRI yang beriman, ngerti agama. Anak saya dari masih kecil saya tuh sering main kapal-kapalan mulu, pilot. Ntar gedenya jadi pilot beriman, ngerti agama. Oh, saya masih kecil korengan mulu Ustaz. Dokter, dokter, dokter. Ntar jadi dokter beriman, ngerti agama. Insya Allah kalau agama sudah tertanam. Insya Allah aman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang pertama bertasyakur. Bersyukur kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati tahun baru, mengisi tahun baru ini. Ayo sebagai pemuda tidak lain adalah belajar, belajar, belajar terus. Insya Allah tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu. Jangan dituntut ilmu. Ilmu gak salah. Dituntut ilmu. Cari ilmu, utlubul ilma walau bisin. Pergilah kau menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Ilmu begitu banyak di dunia ini. Ilmu agama dengan ilmu akhirat. Ayo kita padukan. InsyaAllah maslahat. Fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang pertama. Yang kedua. Apa yang kedua? Selain tasyakur, kita bertafakur. Introspeksi sudah sejauh mana. Apakah banyak positifnya atau negatifnya? Introspeksi, belajar saya. Ayo koreksi. Lebih baik dari tahun ini atau tahun yang lalu. Harus kita koreksi terus. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kita sebelum dihitung sama Allah. Kenapa? Karena kita semuanya pasti enggak bakal kekal tinggal di dunia ini. Ini bicara kematian. Bertafakur artinya kita berpikir kita enggak lama tinggal di dunia ini. Semuanya kita pasti bakal mati. Ini calon-calon jenazah. Jangan kita ngerasa muda. Ustaz saya masih muda, jauh sama mati. Enggak. Kadang yang muda berangkat duluan mati. Berani-berani mati anak muda. Tuh naik motor ngetrek, weh, kan berani mati. Enggak ada aki-aki naik motor ngetrek, weh, enggak ada. Naik Mio aja geged. Ada. Yang berani mati, kadang-kadang yang muda. Yang berangkat duluan, kadang-kadang yang muda. Kematian aneh. Kadang engkongnya seger, cucunya duluan. Yang muda mungkin pada berangkat nikah Ardila, buktinya masih cakep, cantik, terkenal, muda, perawan, mati. Sampai sekarang. Mati. Alda Risma mati. Masih muda perawan, Sukma Ayu. Bobby Mercury, Haji Mas Said. 40 tahun, Ade Namnung 38. Artis yang udah gede, gemuk, mati. Ricky Jo, penyiar bola 40 tahun. Olga Saputra 32. Jupe 37. Jupe Mponori lupa saya catat. Jupe 37. Jupe 37. Rame tuh di media sosial mati beliau. Wah, komennya banyak. Komen terbanyak Jupe meninggal karena begitu berat membawa beban. Bebannya begitu berat. Ngapa lo tawa? Beban hidup. Wah, PA lo. Wah, rame seru. Teman saya, sahabat saya, Ustadz Jepri Uje. Wah, 40 tahun 3 hari. Baru ulang tahun 3 hari. Naik motor malam, nabrak pohon palem. Jatuh, kejedot pohon palem. Palaknya, pala kejedot pohon palem. Pala. Pala kejedot pohon palem. Mati. Pala kejedot. Pala kejedot mati. Serem. Ustaz saya masih muda jauh mau mati. Enggak. Ustaz saya orang kaya nih jauh mau mati. Enggak. Kaya mati miskin. Duluan. Berobat enggak ada duit. BPJS ditolak. Mati. Pak Harto duitnya banyak mati. Dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter, yang rawat 40 dokter, enggak sanggup nahan-nahanin Izrail. Pak Harto ya aja yang dokternya 40 mati. Apalagi kita yang cuma dirawatin dukun doang, lebih mati lagi. Gemuk mati, kurus mati. Jangan kita ngerasa gemuk, Ustaz saya gemuk sehat, enggak. Bahkan kata dokter orang gemuk cepat mati. Kata dokter. Saya nanya, kok bisa begitu dok? Iyalah, orang gemuk kan kalau lari napasnya ngos-ngosan Pak Ustadz. Enggak ada tempat buat napas. Oh, yang kurus pada girang dong. Alhamdulillah, gua kurus. Ternyata kata dokter, yang kurus juga cepat mati Pak Ustadz. Kok bisa dok, kurang gizi? Mati. Tinggi mati, pendek mati. Kadang yang pendek penyakitnya darah tinggi. Ada orang tinggi badannya penyakitnya darah rendah. Macam-macam. Ayo kita introspeksi semua buat kita semua. Untuk kebaikan kita. Masa muda adalah masa yang begitu indah. Ayo kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Siap kalian gantiin yang tua-tua. Ustadz, kiai, ulama meninggal. Nanti kalian yang bakal gantiin. Jangan kadang-kadang aneh sekarang. Masya Allah. Generasi tua adanya di musola mulu. Adzan musola. Cakep adzan aki-aki. Udah kagak ersep. Adzan udah ombong ngempos. Nah atolah ya Allah. Tetangga musola ngomong ke bos apa terlepas. Lu gantian. Yang muda dulu ganti. Yang tua-tua ntar bagian doa aja. Adzan anak muda yang doa orang tua. Cakep udah rapi. Ini kadang-kadang ustaz di kampung cuma satu. Ngenes. Pas sembahyang maghrib ustaznya pergi kondangan. Kagak ada yang mimpin sembahyang maghrib. Main dorong-dorong aja jadi imam. Lu. Udah lu aja lu. Atau lu aja lu apa gua. Jangan gua lu aja lu. Akhirnya sampai isya begini aja. Agak sembahyang maghrib. Ya. Ada anak muda teriak. Udah PRT kata-kata jangan. RW kali bisa RW apalagi gua. Nah, teman kita ada bocah anak muda. Berunding aja di pojokan. Berdua-duaan. Kata temennya. Lu bisa jadi imam. Bener gua bisa. Cuman gua kagak berani. Kalau gue berani, cuma kagak bisa. Nah ini bagaimana urusan? Sekarang begini aja, lo yang berani jadi imam, gue yang bisa di belakang. Kalau lo salah, gue benerin. Wah pede buat berani. Baca Fatihah lancar. Wah baca Inna Anzalna Keder. Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yang belakang om, Lailatil. Yang depan disalahin, ngikut aja dia. Wa madraka ma Lailatil Qadar. Lailatil. Lailatul. depan marah, nengok, lu bagaimana sih? Gue Lailatul, lu Lailatul. Gue ngikutin Lailatul, lu Lailatul. Nanti bang gara-gara tul sama til. Ayo belajar ngaji, biar bisa baca Quran, biar gantiin anda. Ngaji jangan pakai malu-malu, belajar dari sekarang, mimpin tahlil, belajar. Siapa bilang kata tahlil bid'ah, enggak. Saya gede begini, dari masih kecil, untung ada tahlil. Bisa makan daging. Lah benar. Dulu saya mah bukan turunan orang miskin. Fakir. Lebih ke belangsak lagi. Eh benar Pak, bapak saya itu mimpin tahlil. Bapak, lu mah mimpin tahlil. Ya, ngarepin makan daging enggak pernah diajak ke restoran, enggak. Nungguin orang mati. Benar. Asal ada orang mati, pasti makan enak udah. Iya. Emang anak banyak. Pulang tahlil daging sekepel. Dikopetin tuh daging. Dikit-dikit, enggak berasa daging. Berasa kecap doang. Ya Allah. Miris. Pernah 3 bulan enggak makan-makan daging. Enggak ada yang mati. Adik saya sampai ngomong, "Mbak, emang enggak ada yang mati, Mbak. Bapak keluar dari rumah ntar kali neng sore-sorean. Alhamdulillah ada aja yang mati." Belajar kita dari sekarang, mimpin tahlil, summa ila ruhi, Baba Haji Ono bin Baba Haji ini, Baba Haji itu tuh, bin Baba Haji Ono, no, yang kuburannya di sono, Al-Fatihah, belajar, enggak ngapa-ngapa. Iya, kebatasan tinggi kalau orang bidahin tahlil. Ya, tahlil artinya la ilaha illallah, berarti dia enggak percaya sama la ilaha illallah, bener kan? Ayo udah kita mah enteng-enteng aja, jangan banget tinggi ngomongin bidah, mentok kita, ketinggian. Udah ikutin aja apa kata-kata orang-orang tua kita dulu, amin. Ayo kita belajar anak-anak muda biar siap gantiin dari sekarang. Artinya apa? Kalau pemuda udah siap gantiin, insya Allah negeri kita, kampung kita, orang-orang yang akan menggantikan menjadi orang-orang yang maslahat dunia dan maslahat akhirat. Amin. Ya Robbal Alamin. Dah segini aja, udah tengah hari ya. Perut juga lapar, belum makan ini ya. Doain saya biar gemuk. Biar gemuk, biar sehat ya. Dah ini aja. Udah lapar ini. Ya. Ini alhamdulillah ya. Oh iya ini, minum dulu dah. Ini ada larutan. Oh iya ini, larutan tuh. Mengobati sariawan, panas dalam, sakit tenggorokan, susah buang air besar, bol pecah-pecah. Wah, ada semua di sini. Dah. Ini ialah bismillahirrahmanirrahim. Minum ya. Mau minum. Ya, sariawan ini kita kali ya. Air bening amat ini, Bang. Ini kalau ditaruh cupang hidup ini. Iya, ya rendah Waji, maafin Pak. Ya emang rezekinya air putih doang, nggak apa-apa. Iya, saya kalau dicari kasih air putih begitu nggak ngerasa ustadz, jadi ngerasa kayak dukun sembur. Ya, nah. Mudah-mudahan kita semua yang pada belajar di sini, teman-teman semua biar istiqomah. Kenapa? Kita doain, minta doa sama orang tua. Sebab kenapa? Ilmu bisa didapat 3. Apa? Yang pertama, orang yang menuntut ilmu belajarnya sungguh-sungguh. Yang kedua, yang mengajarkan ilmu, guru-guru mengajarkannya sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, doa dari orang tua dengan doa yang sungguh-sungguh buat anak yang belajar. Kalau semuanya 3 ini sungguh-sungguh semua, ilmu bakal kita dapat menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang manfaat buat manusia yang lain. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين langsung doa. Langsung doa. Langsung doa. Doanya doa makan. Lapar ini. Nah, yuk kita baca Fatihah, udah kita baca doa. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ghafurani karim, ghafurani karim, ghafurani karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadinil Fatihin. Lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqo bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal quwwah wa abwaabal sihah wa abwaabal salamah wa abwaabal rizqi wa abwaabal jannah. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman warizqan halalan tayyiban mubarakan katsira. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil alaina kulla asir. Fataysir bijahin nabiyil bashir. Ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir. Hajatuna ilaika kathir wa hajatuna ilaika kathir. Hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah taqabbal ya karim. Rekan-rekan para ibu dan bapak guru, pimpinan yayasan, kepala sekolah, semua para staf, ini saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang, banyak kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh numpang mandi lagi. Ada saya cukup sekian. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam mangkok. Kalau ada kata-kata saya salah, silakan laporin sama Ahok. Ini aja dari saya, akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.